harus bisa mengalahkan malam-malam kesepian yang menjadi musuh besarku. Aku harus bisa menaklukkan hari-hari sendirian yang menjadi lawan tangguhku. Tak ada yang akan bisa meruntuhkan niatku untuk bertemu, memeluk dan menyandingmu. Meski surya membenamkan tubuhku di lautan, dan ku tunggu sampai samudra mengering. Kan ku tunggu sampai samudra mengering. Aku harus bisa menaklukkan hari-hari sendirian yang menjadi lawan tangguhku. Tak ada yang akan bisa meruntuhkan niatku untuk bertemu, memeluk dan menyandingmu. Meski surya membenamkan tubuhku di lautan, kan ku tunggu sampai samudra mengering. Kan ku tunggu sampai samudra mengering. Kan ku tunggu sampai samudra mengering.